kita dengar, tapi namun insya Allah kalau kita merasa nikmat Allah yang kita dengar ini, insya Allah kita bisa merenungkan bersama-sama sudah berapa tahun umur kita meninggalkan buku Allah, sudah berapa tahun kita suka membaca buku-buku yang dikarang lain dari Allah. Jadi sekarang kita harus ingat bahwa kita adalah hamba, mau tidak mau kita akan pulang kepada Allah. Sebelum pulang kepada Allah, mau tidak mau kita harus menghajatkan Allah. Ujar orang sekarang membutuhkan, orang sakit menghajatkan sehat, kesehatan itu dari Allah. Orang yang susah menghajatkan kaya, kekayaan dari Allah. Orang sekolah menghajatkan faham, faham dari Allah. Orang hina menghajatkan kemuliaan, kemuliaan dari Allah. Semuanya dari Allah. Qul kullun min indillah. Ya Muhammad, sampaikan bahwa semua sesuatu dari Allah, bukan dari yang lain. Alasannya, cirinya orang cinta kepada kalam Allah banyak membaca, yaitu barang siapa mencinta ia akan sesuatu, niscaya memperbanyak ia menyebut sesuatu itu. Jadi kalau cinta dengan kalam Allah, banyak membaca kalam Allah. Orang kalau cinta dengan kekasihnya, istilah sekarang tuh orang-orang anum sekarang itu kan pacar. Kalau sudah datang surat dari pacarnya belum dibuka lagi, baru melihat tulisan tuh Zaini Abdul Ghani umpama. Itu kalau Zaini Abdul Ghani itu cinta kepada si Fatimah itu tadi. Begitu lihat tulisannya, aduh, tidak bisa diungkapkan gembiranya. Kemudian membuka dengan tangan sampai ada gitu, karena serusak hati dan kalbu si Fatimah kesanku itu. Betul. Dibuka salam sejahtera dari pencintamu dan idola beratmu, menuju kepada Tuhan hatiku dan Zaini Allah umumma insya Allah air matangan cucur kebata kasihan itu jenya pasti tahu gak ada bagaimana kita lama baca suci dan melihat tulis ayat ini adalah ukuran cinta kepadanya. Istighfar alhamdulillah sudahnya kita ingin orang hafil dan fidhah meruan lagi aku mau balapan pun tahun udah hafalkan itu alhamdulillah insyaallah ada yang hafal kiamatnya akan kelima tapi nanti Jibril alaihi salam ke dunia mengangkat Al-Quran di dan tidak ada lagi enggak ada yang hafal yang dibuka tulis di seluruh kaki kertas bagaimana menjalan apa tidak menjabut tapi tidak ada tulisan kalau dibukun begitulah. Jadi kita rasa kalau sudah melihat tulisan Quran itu mau mudahi pada kolam rasa hati mana ya rasa hati hai Al-Quran setahunan lam kamu dahilkan saya ada tulisan rasa begitu. Kali lagi kita mengharap di majlis kita semoga Allah pertolongan untuk suka membaca suci Al-Quran. Sambungan cinta kepada Rasulnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah setiap syahr Allah itu adalah yuri Allah. Wa yaitu wa imbala wahyu. Rasulullah SAW itu pernah menangkat seluruh tamwahri Allah. Bangsa Rasulullah. Al-Quran beriman sesungguh dari kamu terkecuali keadaan Allah dan Rasulnya sangat baik dari malah dari keduanya. Ukuran iman. Mungkin terapa yang ini oleh Nur, men di sini bisa ahab lebih di persennya itu lebih lain. Boleh cinta dari pada boleh kepada di tangan melebihi dada cinta kepada Allah dan Rasul. Seandainya yang lain seperti istri dan melalui semuanya kepada tidak yang mau kita tetap disebabkan yang paling cintai Allah yang tidak pernah cintai ya kurang lebih ada dan banyak kamu bilang sawasah ini satu ukuran bagaimana kau Allah kita masalah melebihkan kepadanya ke Rasulnya yang contohnya diri dalam keadaan sakit lalbengis yang ahlinya penyelamukan obat kalau kita tahu di market ini tanya mau gak nyari ada mau dapat penyakit cuma dari nah di sini penalu cinta lebih dari kepada diri Allah penyakit itu akan rasaan syukur kepada Allah tidak makan dia begini enggak mengatakan orang enggak menjadi stres tidak alhamdulillah Masya Allah apalagi penyakitnya garas lukuklasi kecimplek kalau sudah garas dulu lebar luas negara ah kalau minta kepada Allah kemudian kepada Rasulullah seandainya badan terkena duri yang sangat kecil terkena bukan rasanya terkena itu mengharapkan maafkan dosa-dosa ini Rasulullah mengatakan yang sudah kita kerawat dia baik kepada ini banyak itu memang jadi tak ada lantas ada persenan kalau sudah penyakit biar ya begitu cinta pada cinta Allah menyuruh usaha Allah sendiri berusaha kalau ini jadi berusaha ikut Rasulullah Allah menurut Allah mengatakan dalam firman-Nya inna Allah ya'muru antu adul mati ila ahli Allah bersabda la usidam la ghair ahli fanfadul ringkasan pada Al-Quran dan ini itu siap orang yang buat jangan sekali dibilang orang bukan ahli bukan ahli waduh apa akibnya yaitu fukirisa tolonglah tanahkan akibat itu kalau kita pijak orang bukan ahli apa jadinya menah penyakit nah tak mengikut menjurkan berani jahili ya mudah lah kita semua tak ada kalau berusaha harus daun kira-kira bapak-bapak kalau umpama dan tersebut kepada orang kaya namanya bos bikin saya kan dapat enggak karena orang kaya tidak mempunyai kekuatan sertifikat harus ada belinya itu nah apa itu agra terusannya apa itu agra apa terusannya itu apa agra ikhlas nah baru di sana kalau mau pakai kacamata datang kepada orang yang ahli pici kopiah gak bakal harus kepada ahli mata mengukurnya walau potongan kacamatanya seperti presiden tapi terkala dipakai mertua aja dikiranya istri gara-gara kacamata pernah dulu tuh kejadian tuh orang baru datang beli kacamata pulang buka pintu yang membukai kebetulan mertua perempuan langsung langsung apa? Wallahu a'lam. Katanya, saya mertuamu. Ya Allah, gimana malunya? Gara-gara kacamata. Nah, salah kacamatanya. Yang kedua, bapak-bapak, alat-alat pemeriksaan harus dipegang orang yang ahlinya, supaya alat itu jangan sampai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua harus ahlinya. Sebagai ciri cinta hati kepada Rasul yang diberikan Allah itu, tak mengikuti akan beliau. Kita contoh yang Rasulullah bukan terjadi Allah SWT sakit tak. Kamu beberapa lama akan membunuh sahabat Sultan itu ada teman saya menuritanya dia mengopi segala penyertasan panggil dia kata Allah sakit mah dia Sultan ke dalam kemudian dia keluar itu kemudian satu ini kedua para Rasulullah sembuh Allah tanya bapak ini nah ya Rasulullah bahwa kita jalan-jalan di tengah perjalanan ingin kencing kemudian sempit jauh dari kami sahabat sekalian saya perhatikan mana cara sempit tinggi berhubung terjada Rasulullah lalu dia datang gitu akan ke kencing lepas nah aku yang jelas setiap saja begini udah dan ilmu sembuh dengan pas bukan di kabar kali hari di sini nah itu Rasulullah beliau luar biasa makhluk masih seperti orang yang kurang tabatnya di Allah di Allah semua di Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah dan kerja yang ada Allah waktu petik ada lagi fattakullah yang pertama takutkan Allah benar-benar kuat yang kedua takut akan Allah sadar kemauan di sini menurut yang hak petik itu yang boleh kait terjadi pun mutlak ada pun mutlak itu yang sunnah jadi yang kita ya sadar kekuasaan kalau orang puasa setengah malam sholat iya tapi yang penting bukan setengah malamnya rutin yang penting walau semalaman suntuk tapi rutin rutinnya ini yang penting ahabul amal ilallah aduwamuha wa imutallah kata Rasulullah sekalipun sedikit ibadah tapi rutin itu yang paling dicinta oleh Allah jadi kita harus umpama sholat malam 3 rakaat rutin 11 rakaat setahun 3 kali mana dua baik 11 rakaat rutin itu jawabannya betul tapi yang dijaga persesuaian sesuai enggak saya sholat 11 rakaat dengan keadaan pinggang atau ginjal sudah begini sesuai enggak saya sholat 11 rakaat sudah keadaan perut saya begini sesuai enggak saya 11 rakaat kalau sudah kepala saya pusing begini yang penting persesuaian jangan sampai nantinya kita menyalahkan ibadah gara-gara ibadah 11 rakaat saya pusing gara-gara saya sholat dari jam 8 sampai jam 2 akhirnya subuh jam 9 pagi harus dengan persesuaian

diandak di lukanya Rasulullah. Alhamdulillah dengan izin Allah, bismillah, sembuh. Rasulullah sadar. Bagaimana sabarnya Rasulullah sesudah sadar? Bagaimana tindakan kalau kita kira-kira gimana ya? Kalau sudah kepala kita kena, gigi kita nggak ada 4 biji, sadar gimana kira-kira? Kira-kira ya, kira-kira. Hei, semua keluarga saya yang di kandangan, berapa anggota negara, keluar Aladiu dan lain-lain, semua bawa senjata. Eh, bunuh semua orang-orang yang menyakiti saya itu. Kalau tidak kalian kewalat. Dengar? Kira-kira kalau kita begitu, kira-kira. Maksud kita itu nafsu. Tapi Rasulullah gimana? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni, hapuskan, bersihkan dosa-dosa kula warga saya. Masih diakui kula warga saya, kata beliau. Ampuni kula warga saya. Mereka itu belum punya ilmu, kata Rasulullah. Nah, disinilah kaidah mengatakan setiap orang yang jahil pasti memusuhi orang alim. Begitulah. Atas dalil ini Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi setiap orang jahil memusuhi sama orang alim, tapi sifat orang alim bukan macam-macam terhadap orang yang mengganggu. Dia menurut Rasulullah, ya Allah ampuni itu kula warga saya, jangan disiksa dunia akhirat. Begitulah. Nah, ini setelah mendengar riwayat ini, kita rasanya insya Allah kalau datang sesuatu musibah yang zahirnya dari sesama kita Islam yang membekot dan sebagainya, kita insya Allah mengikut Rasulullah, mendoakan baik sama orang itu. Enggak ada doa yang macam-macam. Satu lagi contoh, Rasulullah garing, sakit, sampai Rasulullah menarik nafas yang terakhir. Mulai beliau sakit, beliau panggil istrinya, yang semuanya 9 orang datang. Bagaimana pendapat kamu kalau saya dirawat di rumah Aisyah? Maka semua yang lain sepakat. Nah, sepakat ini yang sulit didapatlah kecuali dengan izin Allah. Istri banyak, tapi saya sekata sesama sahabat. Itu iklannya kami. Kebanyakan anak. Sepakat mengatakan inggih. Rasulullah dirawat di rumah Siti Aisyah. Siapa yang merawat? Ini pertanyaan. Tidak ada satu dokter. Hanya yang merawat Siti Aisyah radhiyallahu anha sendirian. Bayangkan kalau kita sakit enggak ada yang merawat. Bayangkan. Mungkin kalau kita banyak punya pula warga, sakit nggak ada yang merawat, nggak ada yang menengok, kira-kira mungkin doanya begini ya, ya Allah matikan aja mereka daripada menambah naik harga kebutuhan sehari-hari. Nah, kira-kira nafsu kita begitu. Tapi Rasulullah enggak. Siti Aisyah enggak memanggil sama madunya. Enggak ada dalam sejarah dia manggil. Rasulullah sakit. Hai Juwairiyah, kenelu melo aku. Apa bahasa Jawanya itu apa? apa prop? Ini ada profesor di sini yang bakal memeriksa ulang-ulang. Ada dokter, ada apa itu? Kini lo melo aku sama. Oh, sama melo aku dan kini lo. Artinya kemari pak. Kemari pang ada. Tidak begitu si Kak Aisyah. Ya Allah. Padahal satu-satunya ini nah, rahmatan lil alamin ini. Kalau dia habis umur bagaimana? Enggak ada rahmatan lil alamin lagi gimana? Kalau enggak ada lagi ini gimana? Diam aja si Kak Aisyah. Sampai Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir di dadanya si Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Bilal mengatakan sesudah azan menunggu Rasulullah hadir. Katanya Bilal, "Shalah ya Rasulullah, shalah ya Rasulullah, shalah." Panjang ceritanya, kita ambil yang akhirnya. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Akhirnya ketahuan oleh Bilal bahwa Rasulullah sudah habis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam karena ada sabda Nabi begitu. Muru Abu Bakar pada Rasulullah bin Nas. Kemudian kabar berita wafatnya Rasulullah sudah sampai di mana-mana. Tatkala Sayyidina Ali karramallahu mendengar kabar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar kabar, Sayyidina Ali sepupu sekali, ayah bersaudara, ditambah lagi mertuanya Rasulullah, artinya menantu Rasulullah. Rasulullah mertua, Sayyidina Ali menantu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Umar kawin sama Rasulullah. Jadi mertua. Tatkala ini mendengar Rasulullah wafat, terus mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, saya tegang dulunya dengan pedang. Begitu. Kenapa jadi sampai begitu? Dia tidak menjenguk waktu beliau sakit. Bayangkan kalau kita punya mertua, punya menantu, dari kita mulai sakit sampai meninggal tidak ada yang menjenguk. Bayangkan bagaimana? Bayangkan bagaimana? Nah, ini sabarnya Siti Aisyah sebagai ibu bagi semua orang Islam, laki-laki perempuan. Dia kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat keadaan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar begini, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat suci Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Wa ma yanqalib ala aqibihi fala yadurru syai'a. Kita ambil keringkasannya. Nabi Muhammad itu adalah rasul, bukannya Allah. Apakah apabila ia mati atau dibunuh orang, kamu menjadi kafir kembali? Tatkala dibacakan Abu Bakar Siddiq ayat ini, dibilang oleh Sayyidina Umar yang dengan pedang begini tadi, seakan-akan saya belum pernah mendengar dan membaca ayat itu. Jadi bagaimanapun kekasih kita manusia, ada waktunya nanti kita akan terpisah. Pasti. Ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Itu Jibril mengatakan di kuping Rasulullah Muhammad, cintailah siapa aja dan apa aja, tapi jangan lupa ada waktunya nanti kamu akan terpisah. Jadi kalau kita udah mengerti, setiap yang kita cintai pasti akan terpisah. Waktu datang terpisahnya kita tidak ada obah, tidak ada stres dan sebagainya. Umpama pejabat, maaf ya bat ya, bat, maaf bat ya. Umpama pejabat terpisah dengan jabatannya, ya, dia udah tahu bahwa jabatan kami pasti akan terpisah. Waktu terpisah, tidak stres, biasa-biasa. Makan tetap, walau tidak tidur, tapi gurih. Nah, sami mohon. Orang kaya, terpisah hartanya, karena si jago merah datang sekejap. Tidak hilang akal, dia udah tahu bahwasanya harta ini pasti ada waktunya terpisah. Dan seterusnya lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita. Sebelumnya itu Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, kalau pian meninggal dunia wafat, siapa yang memandihi si A, si Anu, selesai. Siapa yang mengapa si A. Siapa nantinya yang menyolatkan sampian, kata Rasulullah, letakkan jenazahku di masjid. Kemudian mundur semua, biarin Allah pertama yang menyolatkan aku. Kemudian sebentar Jibril dengan semua malaikat, baru siapa yang kamu cintai. Kemudian habis perempuan, habis anak-anak kecil yang sudah bisa sholat jenazah. Siapa yang memasukkan badan pian ke kubur, si A begitu. Persiapan Rasulullah begitu. Kita udah ada, udah ada enggak persiapan begitu? Sebab pasti mati itu di depan kita. Coba kalau di tangan kita ini huruf M, ini juga M, mesti mati. Ya mudah-mudahan taufik ini penting sekali. Mudah-mudahan bantuan Allah. Luar biasa kalau misalnya terpisah istri, terpisah anak, terpisah harta, terpisah keluarga, terpisah jabatan. Yang pahit-pahit itu sekaligus datang. Masya Allah. Kalau kita lupa dengan riwayat Ahbib Masyidah Fa'idna Kamu Fariquh, luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya tetap. Tidak ada, pasti akan berubah. Murid cintanya luar biasa sama gurunya. Jangan lupa batas, pasti akan gurunya meninggalkan duluan dari dia. Itu contoh. Di depan musala ada guru Haji Saman Mulia, guru kita semua. Ada guru Haji Saman Jalil, guru kita semua. Ada bunda tercinta. Bagaimana bunda terhadap kita, bagaimana kita terhadap bunda. Tapi batasnya akan terpisah juga. Nanti kita sama, kita sama akan terpisah. Siapa yang duluan, wallahu a'lam. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan dapat taufik Allah. Kemudian wajib lagi kita mencintai semua sahabat Rasulullah. Jangan mengambil sebahagian. Contohnya umpama karena Sayyidina Ali itu menantu dan sepupu lalu dicintai. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena menjabat yang pertama ganti Rasulullah lalu kita marahi. Umpama sampai mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq merampas kekuasaan yang mestinya Sayyidina Ali memegangnya umpama. Tidak boleh, wajib mencintai semua sahabat, jangan ada satupun terkecuali. Rasulullah SAW bersabda, Allah Allah fi ashabi, aku memesani kamu takut kepada Allah, takut kepada Allah masalah segala sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka itu tujuan yang tidak baik. Misalnya yang tidak baik itu mengadu domba sahabat-sahabat Nabi sehingga perpecahan terjadi, padahal semuanya sahabat Nabi. Jadi jangan sampai ikut Sayyidina Muawiyah marah sama Sayyidina Ali, ikut sama Sayyidina Ali marah sama semua. Jangan ikut semuanya. Titik. Begitu. Barang siapa cinta akan semua sahabatku, maka aku cintai akan mereka itu. Barang siapa marah akan sahabatku, maka aku marah akan orang itu. Siapa mengganggu menyakiti sahabatku, sama dengan mengganggu aku. Siapa mengganggu aku, sama dengan mengganggu Allah. Siapa mengganggu Allah, niscaya diberi Allah akan siksaan yang tidak ada kesudahannya lagi. Sambungan lagi, cinta kepada semua keluarga Rasulullah. Kalau di kita di sini umumnya keluarga Rasulullah itu yang disebut Syarifah, Habib, kan begitu, Sayyid, Ayyib, kan begitu kalau kayak kita di sini. Nah, sunan-sunan yang ada Wali Songo itu ada 8 orang zuriat Rasulullah. Yang tidak termasuk zuriat Rasulullah dari sunan Wali Songo hanya satu, Sunan Kalijaga. Yang lain ini semua zuriat Nabi. Lalu di sini tafsirnya keluarga Rasulullah, ahluhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadu korobatihi, orang-orang yang mempunyai korobat dengan Rasulullah. Itu anunya, definisinya keluarga Nabi yang kita semua wajib cinta. Dan cinta lagi kepada Ansor, pembantu Rasulullah, yaitu yang disebut Aus dan Khazraj. Ini pembantu Rasulullah, yang membantu Rasulullah masing-masing bidang. Ada yang membantu dengan harta, ada yang dengan badan, ada yang pikiran dan macam-macam. Semua pembantu Rasulullah wajib hati kita mencintai mereka. Sabda Rasulullah SAW, tandanya iman di dalam hati, cinta dengan pembantu-pembantu saya. Tanda munafik, marah dengan pembantu-pembantu saya. Terakhir daripada yang diwajibkan Allah yang kita baca di majelis ini, wassalihin, cinta kepada orang-orang yang baik, cinta kepada orang soleh. Arti orang soleh yaitu melaksanakan segala tugas terhadap Allah dan tugas sesama hamba-hamba Allah. Oleh sebab itu modalnya ilmu agama. Tanpa modal tidak bisa orang bekerja. Jadi modalnya ilmu agama. Sebanyak ilmu agama, sebanyak itu dia bisa melaksanakan hak terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Di kitab sini disebutkan tidak bisa mencinta orang soleh terkecuali kita ikut berjalan di jalan mereka yang disebutkan jalan Allah yang ada di Quran, ud'u ila sabili rabbik. Demikianlah di dalam kitab yang bernama Miftahu Falahil Mubtadi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, terutama kepada siapa-siapa yang membantu kepada ulun berhadiah baik uang maupun yang lain-lainnya. Ulun minta akan halalkan semua supaya ulun makan, minum, pakai, menyimpan dan membagi-bagi yang betul-betul halal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.